Iya ya, Mas Ep. Mohon Coba kemarin. pikirkan. Ker majalah maletik, imaletik, awan naon. Ker diseret-seret, mau setting di awan naon. Dinding keripit tulang baji. Kacapit, kacapit ku bulu pare. Bulu pare memeng cosna. Dinding keripit jamal letik. Kacapit, kacapit ku lugaran denung gede. Angga kanu arageng lepok tak sadayana dugi ka kamar kaan sugan jadi akhirat dikongkrongkeun kana beula resiko na jalma leutik kacapit teh unggal usi boga imah imah leutik menang milik gamprak listrik hese hese kawas newak hasep naha ari jalma gede ngabangun ratusan imah isuk hurung sore tah di dieu cenah teh PLN oge kana unseur artos mamenit rui brai kumaha ieu teh resiko na jalma leutik kacapit teh unggal usi mun maling lantaran lapar mane jadi kaca pangan bari aduh nyuk digebuk kena hari editan sil nuges buku garong gede abrakadabra loba anu hare-hare kumaha tuh tadi antep wae eta bangsa teh ageung 1,3 triliun teh dipake dahar masa barang jutaan rakyat resiko na jalma leutik kacapit teh unggal isuk lamun sedih pareng gering tewani karung lengit motor butut oge okay. Polisi 1000 KB kumaha ieu teh polisi soalnya tawatos kebangsatan mah tuh anu ageung mah lah moal karasa di paung mobil opat siki wae mah meureunan jantankan prioritas lah rakyat alit teh karunya kerma hirup sesak fasilitas kegaduh atur mun hayang manaon teh atawa hayang naon diheulakeun kacapit teh unggal usi boga imah imah leutik menang milik namprak listrik hese hese euy kawas newak hasep naha ari jalma bangun ratusan imah menta isuk hurung sore mun maling lantaran lapar mani jadi kaca pangan bari aduh karunya penyut digebuk kena hari editan sil nuges buku garong gede loba anu hare hare lamun sedih parang gering tewane ka rumah sakit ku sabab duit kudu dihela sabab nenyo jalma sesep dokter sok mari cembenget mari carita da maut magis takir bye bye Sapira tuluy ludes kabangsatan jarang jarang lah nomilu mikiran naha ari jalma gede leungit motor butut oge okay. Polisi 1000 KB. Kadah adil, mari kita Pancasila, oke, Pak, keadilan sosial.